Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Rawdatul Salihin Durian Sebatang Ujung Batu Rokan Hulu Kota Negeri Seribu Sunnah, Masya Allah, yang saya muliakan, dihormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kita bisa kembali bersama di salah satu tempat yang dicintainya ini, di rumah Allah. Siapa yang berkunjung, bertamu, takkan pernah kecewa. Pasti mendapatkan sesuatu yang membuat dia bertambah iman dan bergembira. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat ini semakin lama semakin terasa nikmat di hati, sampai nafas kita berhenti dengan husnul khatimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam tentu tak boleh lupa untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, anak istri, keluarga, kerabatnya, serta para sahabat yang setia berjuang, berjihad bersamanya, dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amin. Selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, para guru, ustaz, ustazah kita, buya dan umi yang telah mengajar kita, serta karib kerabat, letolan sahabat yang hidup, semoga Allah berikan taufik selalu di atas hidayah. Dan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal salehnya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah liputi dengan rahmatnya, Allah lapangkan kuburannya dan diangkat setinggi-tingginya derajatnya. Amin. Khususnya Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita mewarisi sebagian dari apa yang beliau tinggalkan dalam bentuk tulisan ini melalui kitabnya Ar-Risalah. Kaum muslimin dan muslimat, masih dalam bab ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi tiba'a ma awha ilaihi. Bab penjelasan dari Allah kepada makhluknya bahwa wajib bagi Rasulullah atau atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa masyahidalahu bihi min ittiba'i ma umira bih. Dan Allah juga sudah menyaksikan, memberikan kesaksian bahwa Nabi telah mengikuti perintahnya. Jadi Nabi diperintah dan Nabi sudah mengikuti. Taib, wa min hudahu, dan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam di atas hidayah. Di atas hidayah. Wa ma syahidalahu min afwan wa annahu hadin liman ittaba'ah. Dan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Bukan siapa yang mengetahuinya, tidak. Siapa yang mengikutinya. Kalau hanya sekedar mengetahui, maka Abu Jahal tahu, Abu Lahab paham, Abu Talib ngerti, tapi tidak mau mengikuti. Jadi mereka tidak mengikuti, maka hidayah itu tidak masuk kepadanya. Nah, siapa yang tahu hidayah dan diikutinya, itulah yang mendapat petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa dalil tentang itu. Ya, beberapa ayat yang beliau sebutkan sebelumnya sampai pada perkataan beliau, fa abanallahu an qad farada ala nabiyhi ittiba'a amrih. Maka dalam ayat-ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ittiba'a amrih, mengikuti perintahnya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita umatnya bahwa nabi diperintah oleh Allah atau diwajibkan oleh Allah mengikuti perintahnya. Wa syahidalahu bil balaghi bihi. Kemudian setelah Allah perintahkan, Allah juga memberikan kesaksian supaya ada bukti bahwa Nabi benar-benar sudah mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Allah sendiri yang menyaksikan itu. Wa syahidalahu bil balaghi anhu. Wa syahida bihi li nafsih. Dan Nabi sendiri juga sudah mempersaksikan bahwa beliau telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya menyampaikan. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam haji wada, ketika beliau menjelaskan tentang hukum-hukum dasar, hukum-hukum utama dan pokok dalam Islam, maka Nabi katakan, hal qul hal ballaghtu, apakah aku sudah sampaikan? Qalu Allahumma na'am, mereka menjawab benar, engkau telah menyampaikan. Maka beliau mengarah ke langit, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan. Dan itu diulang-ulangnya sampai tiga kali. Wa nahnu nashhadu lahu bihi, dan kita pun sudah menjadi saksi pula karena apa yang beliau perintahkan dah sampai, alhamdulillah, seperti yang beliau prediksikan bahwa agama Islam ini la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan-nahar, bahwa urusan agama ini pasti sampai kemanapun yang sampai kepadanya malam dan siang. Asal ada malam siang itu berarti sampai agama ini. Subhanallah. Berarti di permukaan bumi ini ada malam dan ada siang. Ada yang tidak ada malamnya? Hah? Tidak ada ya? Berarti sampai ke seluruh pelosok dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan kita sudah menyaksikan sendiri, alhamdulillah, Allah sediakan, Allah siapkan hamba-hambanya berupa ulama-ulama yang memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya adalah menjadi penghafal-penghafal Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, ini keajaiban luar biasa. Pertama, Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terjaga dan dihafal oleh banyak kaum muslimin. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab lain tidak dihafalkan orang. Makanya kita, masya Allah, ada musabaqah hifdzul, musabaqah hifdzil Qur'anil Karim. Tidak ada kita dengar musabaqah hifdzi At-Taurah, musabaqah hifdzi Al-Injil, tidak ada. Karena memang asalnya juga sudah diselewengkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak, ini keistimewaan yang Allah berikan. Yang kedua, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada kita melalui jalur yang terang benderang. Terang benderang. Sekarang antum nak tahu Imam Al-Bukhari, kenal kan semuanya. Lalu diriwayatkan dari misalnya dari Imam Muhammad ibn Ja'far misalnya, atau Imam Zuhair ibn Harb dan sebagainya, Ali ibn Abdul Madini dan sebagainya, semuanya jelas terang benderang sanadnya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dan andainya ada pun cacat dalam riwayat, maka para ulama hadis, para nuqad, para kritikus hadis telah menjelaskan kekeliruan tersebut. Maka oleh sebab itu kita merasa nyaman bahwa Nabi telah sampai perintahnya kepada kita, seperti yang akan disebutkan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dalam riwayat berikut ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, taqarruban ilallahi bil imani bihi. Nah, kesaksian kita ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar taqarrub. Sebesar-besar taqarrub, mengalahkan taqarrub dengan salat, mengalahkan taqarrub dengan kurban, mengalahkan taqarrub dengan nikah. Nah, iya kan? Bahwa syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah lebih utama dari segala itu. Maka kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang karenanya Allah mengutusnya kepada kita. Jelas tuh? Ini sudah kemarin, masa tidak jelas juga? Ini tinggal mengulang nih, masa? Iya kan tinggal mengulang nih. Kalau tidak jelas, masa ulang di awal lagi. Kau muslimin muslimah dirahmati Allah subhanahu wa taala. Wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatihi. Dan dalam rangka bertawassul kepada Allah dengan membenarkan kalimat-kalimat yang datang daripadanya, kalimat-kalimat Allah SWT. Berarti kita bertawassul kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah SWT, karena kalimat Allah itu adalah sifatnya, adalah sifatnya. Maka boleh bertawassul dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menguatkan bahwa segala yang dia katakan mesti ada dalilnya. Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri yang telah menanamkan pokok ilmu ini, bahwasanya qaulul alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Perkataan seorang ulama itu tak bisa dijadikan dalil, tetapi mesti dicarikan dalilnya. Jadi ketika antum-antum dijelaskan nanti, amalan ini dilakukan Nabi? Tidak. Diperintahkan Nabi? Tidak. Diiyakan Nabi? Tidak. Baik. Sahabat melakukan? Juga tidak. Disetuju sahabat secara imam? Juga tidak. Lalu datang ulama tabi'in? Juga tidak. Datang orang setelahnya, karena dia orang yang sangat hebat di masanya, dia buat. Lalu kita katakan, dah. Perkataan alim tidak bisa dijadikan dah dalil. Walaupun dia orang hebat, apalagi bila bertentangan perbuatannya, perintahnya, fatwanya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letaknya perbedaan mendasar antara ahlus sunnati ahlus sunnah al-asilin yang asli dengan ahlus sunnah yang tidak istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya sebut palsu, tidak mau pula kita nanti kan. Ya, kalau al-sunnah kan ada yang palsu, tidak ya. Nah, ahli sunnah yang asli adalah mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan, perkataan dan fatwa siapapun dari Nabi alaihi salatu apa namanya siapapun dari kalangan ulama, karena Nabi di atas seluruh ulama. Jadi meninggalkan ulama karena Nabi bukan karena kita tidak mempelajari ilmu melalui ulama, ini salah besar. Karena ilmu ini sekali lagi sampai kepada kita melalui ulama. Dan mereka yang mengajarkan kepada kita, Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita, la yahillu li ahadin idza stabanat lahu sunnah ayyada'aha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang bila jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apapun. Ini sunnah Nabi. Bahwa misalnya dalam masalah apa lagi? Masalah akidah, ini sunnah Nabi. Lalu kita halangi sunnah ini karena ikut pendapat ulama, maka kita telah menyalahi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan menyalahi apa yang dikatakan oleh imamnya, Imam Asy-Syafi'i, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas itu. Jadi perkataan ulama tidak menjadi dalil. Tapi perkataan ulama mesti dicarikan dalil. Kalau tidak berdalil dan ada sunnah yang tetap dengan dalil, maka kita tinggalkan perkataan ulama karena mengikuti dalil yang ada dalam Alkitab was sunnah. Beginilah kita disuruh oleh Allah, beginilah kita diperintah oleh Rasulullah, dan beginilah difatwakan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah khilafan li ahlil bida'i wal ahwa. Beda dengan ahli-ahli non sunnah dan pengikut hawa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Berkata Imam Syafi'i, karena dia ingin tunjukkan apa dan buktinya Imam. Antum mengatakan begini dari saku sendiri, dari dompet sendiri, dari kocek sendiri, dari pikiran sendiri. Maka berkata beliau rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abdul Aziz, telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz ya? Raja Abdul Aziz. Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abi Ubaid ad-Darawardi al-Madani, thiqatun faqih. Ya, thiqatun faqih. An Amr ibn Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr maulal Muttalib ibn Hanzab al-Ansari. Dari Amr ibn Abi Amr maulal Muttalib ibn Hanzab al-Mazini. Adalah seorang ulama di masa tabi'in. Seorang ulama di masa tabi'in meriwayatkan Anil Muttalib ibn Hanzab al-Mazini, dari Al-Muttalib ibn Hanzab al-Madini, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Berarti Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya kepada hadis Nabi sallallahu ya bilanglah sallallahu alaihi wasallam, masa gitu aja dibimbing kok. Bilang sallallahu alaihi wasallam tak bisa juga, tak pernah selawatannya. Itulah antum tak pernah selawatannya, jadi selawat pun harus diajar juga. Bilang nama Nabi, bilang sallallahu alaihi wasallam. Enggak saya dalam hati, Ustaz, enggak ada cukup hati, harus lisannya bergeraklah. Namanya ucapan selawat, bukan niat selawat. Dalam hati niat itu. Tentu gara-gara niat tak boleh lafazkan, nah, itu pun dibawa pula selawat tak boleh lafazkan. Ya. Otomatis ya, bilang Nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugilah kita tak selawat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, anna Rasulullah, ah gitu mantap. Itu baru jaz. Nah. Qala, tepat bahasa ini. Qala Rasul, qala dia berkata, ma taraktu syai'an mimma amarakum Allah bihi illa waqad amartukum bih. Tak satu pun aku tinggalkan dari yang Allah perintahkan kepadamu illa waqad amartukum bih, kecuali saya sudah perintahkan. Artinya tak satu pun yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali saya sudah sampaikan, sudah perintahkan. Berarti tidak ada lagi tinggal tambahan belakang, sudah ada. Semuanya sudah sempurna. Persis seperti kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau Allah nak tahu perintah Allah, yang Allah inginkan dari kita hamba-hambanya, baik dalam keyakinan yang harus kita yakini, atau dalam ibadah yang mesti kita mendekatkan diri dengannya kepada ilahi, atau untuk bermuamalah sesama hamba Allah yang ada di atas bumi, atau bagaimana kita berakhlak yang mulia dan berbudi yang tinggi, cukup semuanya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan ini secara umum, tidak satu pun yang Allah perintahkan kepadamu kecuali aku sudah perintahkan. Kecuali aku sudah perintahkan, dan itu lengkap dengan juknis dan juklaknya. Apa arti itu, Syekh? Ini orang kantor tenturnya. Juklak, petunjuk pelaksanaan. Juknis, petunjuk teknis. Jadi kalau antum nak suruh misalnya baca la ilaha illallah di munasabah tertentu, ni juklaknya ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juknisnya ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum nak baca di waktu yang tidak tertentu, juklak dan juknisnya juga tidak ada batasan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal lagi mempelajarinya, kapan dilaksanakan secara khusus dengan munasabah-munasabah khusus, dan kapan pula secara mutlak, dan ini semuanya sudah ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Ya, seperti imam, imam kita ini siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang katakan, bukan Muhammad bin Idris Syafi'i, indah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya, meyakininya dan melakukan dan perbuatnya kecuali aku sudah larang pula kalian melakukannya. Dah, selesailah. Makanya tinggal antum mempelajari apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ma a'lamana Allah mimma sabaqa fi ilmihi wa khatmi qada'ihi alladhi la yurad. Apa yang Allah telah beritahukan kepada kita dari ilmunya yang sudah lalu, yang qadim, wa khatmi qada'ihi, dan keputusan hukum yang telah ditetapkannya, alladhi la yurad, yang berketetapan, yang ber, apa namanya hukum berkekuatan tetap yang tidak bisa diganggu gugat. Kan keputusan hakim tak bisa diganggu gugat, dan hakim yang sesungguhnya adalah Allah Rabbul Ardi was Samawat. Jelas? Jadi hakim yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ilmu yang azali, kemudian qada'nya yang tak bisa dipungkiri dan diingkari, tak bisa dirubah. Antum bisa nolak qada' Allah? Hah? Bahwa tanggal sekian antum menikah. Sudah nikah belum? Sudah, mau lagi? Takut nih, penakut. Sama-sama. Nah, sini semua rata-rata penakut. Iya, nah, gurunya penakut memang. Gurunya penakut, ya penakutlah semua. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tak bisa kita tolak. Ini qada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditetapkannya. Min fadlihi alaihi wa ni'matihi. Karena ini merupakan karunianya dan nikmatnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, annahu mana'ahu ayyahummu bihi ayyudillu, bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, lupa lagi tentunya, baru diingatkan dan lupa lagi, sallallahu alaihi wasallam, mana'ahu min ayyahummu bihi ayyudillu, Nabi itu dihalangi Allah dari keinginan orang-orang kafir ini menyesatkannya. Jadi tidak ada lagi keinginan orang kafir untuk menyesatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lagi. Mereka ingin menyesatkan, tidak mampu mereka. Segala tawaran sudah diberikan. Kamu nak jadi penguasa tertinggi, kami angkat jadi raja di raja. Kamu mau jadi istri, cari istri yang paling cantik, kami adakan Arab Idol atau Miss Universe. Ya, kami adakan kontes. Kalau kamu nak jadi orang kaya, siap, kami kumpulkan harta-harta kami dan serahkan kepadamu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk itu. Masa secantik apapun wanita di dunia ini tidak akan kalah, tidak akan mengalahkan, tidak akan mengalahkan bidadari, ya? Tidak akan mengalahkan bidadari. Antum tahu bidadari itu meludah dia ke laut dunia ini, manis semuanya. Awak cuba meludah ke lautnya, busuk semua. Coba bayangkan, meludah dia ke bumi ini, ke laut samudra yang luas itu, manis semuanya. Tapi jangan risau pula antum, berarti kena penyakit gula kita sana sana. Enggak, di akhirat, di surga tak ada lagi yang sakit. Jangankan sakit haid saja tak ada. Sekarang kalau musim-musim begitu, yang suami-suami ini menderita yang satu punya. Iya kan? Iya, habis lampu merah ada lagi lampu kuningnya. Lama kadang, sampai 15 hari. Allah musta'an, kesian. Kau muslimin, tapi di akhirat tak ada. Semuanya sebaya. Semuanya muda-muda. Dan tidak ada buang kotoran. Jadi tak pikir-pikir bikin WC lagi nanti, ya. Jangan risau, tak ada. Semua yang kita makan jadi gizi. Kalau sekarang kan enggak kan, salah-salah makan, makan jengkol, wah luar biasa. Apalagi enggak disiram itu. Allah musta'an. Makanya kalau makan, habis makan jengkol, jangan sampai tak disiram. Ya, kurang siram saja masalah, apalagi tidak disiram. Harus bersih-bersih betul. Kalau perlu disabun itu kloset. Iya. Kalau muslimin, tapi di akhirat tak. Antum nak makan apapun makanan surga, semuanya digizi. Oleh sebab itu, dunia ini untuk apa? Nabi kan dia tengok, dah tengok dia surga dan perjalanan Isra Mi'rajnya kan. Dia nampak, dia diperlihatkan kepadanya. Coba bayangkan, awak membayang-bayangkan aja kan? Membayangkan aja kalau antum serius membayangkan surga. Hah? Enggak bernafsu lagi antum di dunia ini. Cuman kan kita jarang yang serius, itu masalahnya. Kan jarang yang serius. Paling-paling pas sedang salat sujud itu 2 detik itu aja lah seriusnya. Nangis waktu itu. Lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nampak orang lintas, lupa sama bidadari. Allahumma sallam. Belum serius kita kaum muslimin. Serius ini, saya mengatakan serius bahwa kita belum serius. Yang serius itu seperti apa? Coba bayangkan, Utsman radhiyallahu anhu datang perdagangannya dari Syam, 100 ekor onta, ada perintah jihad. Dia tidak hitung dulu berapa modalnya, berapa untung, berapa rugi kan? Tidak. Dia dengar Rasulullah kami ngambil untuk jihad, seperlu infak, dia katakan semuanya fisabilillah. Wak buka kini donasi, semuanya. Nah, ada kita belum serius, serius termasuk saya. Makanya tidak nampak cantiknya beda dari itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Serius-serius sedikit lah. Untung ada sedikit-sedikit serius. Kalau sempat mengerling, ya sempat dia nongol mengerling ke permukaan bumi, terbakar semua. Tapi hari itu kita punya imun yang kuat. Jadi makanya hukum surga dengan hukum dunia berbeza. Besok kan antum berenang di Sungai Madu, ya tak? Kalau coba antum berenang Sungai Madu sekarang lengket-lengket kan? Besok enggak, semuanya bersih. Berenang di sungai susu, semuanya, pokoknya indah lah. Kalau enggak percaya, ayo kita masuk. Ya, upayakan dengan sekuat yang antum bisa. Ya, pertama akidahnya wajib kokoh dengan bahan asli yang turun dari langit. Jangan ambil bahan dari Yunani. Yunani dah rusak ke negaranya kan? Dah runtuh negaranya kaum muslimin muslimat, ya. Karena terlalu banyak berpikir. Kalau boleh saya katakan, yang banyak itu bukan berpikir, beramal. Meminjam perkataan salah seorang pengusaha sukses di Indonesia, siapa namanya? Acu Bob Sebenarnya? Ah, yang orang kaya-kaya paham dia. Saya awak miskin-miskin tidak paham. Kau muslimin dan muslim. Ada yang dia bilang, Indonesia ini kenapa jarang yang berhasil katanya? Karena terlalu banyak profesor yang ahli pikir. Sedikit yang ahli kerja. Jadi berpikir tidak menyelesaikan masalah, tapi bekerja banyak selesai masalah. Jadi kita beragama juga seperti itu. Jangan, Nabi tak nyuruh kita banyak berpikir dalam agama ini, tapi disuruhnya bagaimana banyak beramal. Cukup berpikir untuk beramal, jangan berpikir untuk tidak beramal. Ini tidak bapu caro katanya, gaji tetap besar, awak tidak bekerja katanya. Nah, makanya pandemi dapat. Kaum muslimin muslimat dirahmatillah. Itu yang dipikirnya. Kerja dikit, pahala banyak. Nah, kita disuruh untuk beramal, bukan untuk banyak berpikir untuk tidak beramal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan. Wa a'lamahu annahum la yadhurrunahu min syai'. Dan Allah beritahukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah garanti, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tak akan bisa mendatangkan mudarat kepadanya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi perang dengan mereka ada. Tapi mereka tidak akan bisa melenyapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi shahadatihi lahu. Nah, di dalam kesaksian Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yahdi ila siratal mustaqim, bahwa beliau membawa atau menunjukkan ke jalan yang lurus, siratillah, jalan Allah, jalan lurus itu adalah jalan Allah, wasyahadati bi ta'diyati risalatihi wa ittiba'i amrih, dan kesaksian yang Allah berikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan risalahnya, wa ittiba'i amri, dan mengikuti perintah Allah, wa fima wasabtu min fardhihi ta'atahu, dan seperti pada apa yang telah aku sebutkan, sifatkan sebelumnya, min fardihi, yaitu Allah mewajibkan ta'atahu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'kidihi iyaha fil ayi zakartu, dan Allah kuatkan ketaatan itu atau kewajiban itu dalam ayat-ayat yang aku sebutkan, ma aqamallahu bil hujjah ala khalqihi, pada yang demikian itu terdapat hujjah, bahwa Allah telah mendirikan hujjah ala khalqihi kepada makhluknya, yaitu manusia, bittaslimi li hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerah sepenuhnya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiba'i amrih, dan mengikuti perintahnya. Ulang balik agak panjang ni kena. Yaitu Allah menyaksikan bahwa Rasulullah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Mana jalan lurus? Jalan Allah. Kemudian yang kedua, kesaksian Allah bahwa Rasul telah melaksanakan risalah, perintah untuk menyampaikan risalah. Yang ketiga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa Allah telah fardukan kepada kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kuatkan itu dalam banyak ayat yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Padahal tersebut terdapat hujjah yang Allah dirikan kepada makhluk bahwa mereka mesti menyerah sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintahnya. Kenapa? Dia mah risalahnya dari Allah. Dia telah sempurna menunaikannya. Dia tidak keluar dari perintah Allah. Dan kita wajib oleh Allah taat kepadanya secara mutlak. Oleh sebab itu, menyerahlah sepenuhnya kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikutilah dia. Makanya Imam Syafi'i sangat tegas bahwa tidak boleh mengikuti pendapat siapapun bila bercanggah dengan sunnah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun tak bercanggah misalnya, tetapi tak diperintahkan dan tidak diperbuat dan tidak dicontohkan, tidak dianjurkan dan tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu sunnah yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu amalan yang ada di zaman Nabi tetapi tidak dilakukan Nabi. Artinya mungkin diadakan zaman Nabi tapi tidak dilakukan Nabi, berarti Nabi meninggalkannya dengan sengaja. sengaja, maka kita wajib memasang niat sengaja aku meninggalkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Apa contohnya? Buat contoh. Misalnya azan di kuburan misalnya. Ada azan zaman Nabi? Azan ada zaman Nabi? Ada. Orang mati ada zaman Nabi? Ada. Nabi pernah pergi ke kuburan? Berapa kali? Enggak terhitung, baik, enggak terhitung. Pernah enggak Nabi azan? Ulang balik. Pernah enggak Nabi azan di kuburan? Yang betul lah. Dah diperiksa riwayatnya. Taib. Dah diperiksa riwayatnya. Belum. Itu bukan berani bilang enggak ada. Engkau muslimin atau muslimat. Nabi pernah enggak azan di kuburan? Tidak. Sahabat pernah enggak azan di kuburan? Tidak. Nabi menyuruh orang azan di kuburan? Tidak. Berarti sunnahnya Nabi sini adalah tidak mengazankan orang yang mati. Walaupun azan adalah mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat bagus. Tetapi ketika dilaksanakan atau dilakukan pada sesuatu yang sengaja ditinggalkan Nabi, menjadi tidak bagus. Selawat kepada Nabi, bagus. Bagus mana? Siapa yang bilang? Allah yang sebut inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang perintahkan, Allah yang lakukan, malaikat lakukan. Jelas? Tetapi ketika antum gunakan selawat Nabi untuk ilmu pelembut hati, pekasih, tau pekasih, pemanis, boleh apa tak? Boleh enggak? Serius ini? Hah? Apa sebab tak boleh? Karena menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya atau untuk ilmu kebal. Masya Allah, saya ikut perguruan itu disyaratkan setiap hari minimal selawat 1000 kali supaya saya kebal. Boleh apa enggak? Antum memang serba haram semua antum ini. Pada serba haram semua, serba bid'ah semua antum ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu itu, kebal senjata itu dibutuhkan enggak di zaman Nabi seharusnya? Sangat dibutuhkan. Mereka berjihad fisabilillah menghadapi musuh-musuh Allah. Tapi Nabi tak pernah mengajarkan Abdurrahman, supaya tidak kena senjata musuh, baca selawat 1111 kali supaya kamu kebal senjata tajam. Ternyata tidak. Maka ini adalah syubhat tadi. Jadi selawat bagus, cuma Nabi tidak gunakan untuk itu, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh itu disinilah kita tahu bahwasanya memahami hadis Nabi itu harus juga belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama juga mesti belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi itu menyampaikannya, dari bila ulama belajarnya ke Nabi dalam masalah itu, kita ikuti. Dan bila belajarnya tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna tidak ada dalilnya, maka kita katakan mohon maaf, saya menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Allah. Masyal muslimin, masyal muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Qala Syafi'i, setelah beliau mengatakan bahwa kalau demikian halnya, Nabi SAW menunjuk jalan yang lurus, jalan Allah. Kemudian Rasul sudah disaksikan oleh Allah telah menyampaikan risalah. Nabi telah mengikuti perintah Allah. Dan bahwasanya kita wajib mengikuti dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikuatkannya dalam banyak ayat yang disebutkan. Ini hujjah sudah didirikan kepada kita bahwa mesti menyerah sepenuhnya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintahnya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau memang itu perintah Allah yang diikuti, wahyu yang disampaikan kepadanya, nah kenapa ada beberapa sunnah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah, وَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حُكْمٌ. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dari masalah yang tidak ada hukum dari Allah Tabaraka Ta'ala, maksudnya Al-Quran. Tidak ada secara teks dalam Al-Quran hukum yang menjelaskan itu, tapi hanya ada dalam sunnah Nabi SAW. Qala fa bihukmillahi sunnah, maka Nabi mensunnahkan itu dengan hukum Allah. Apa hukum Allah tadi? Allah wajibkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika akhbarana Allah fi qawlihi, seperti itulah Allah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar membawa hidayah kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalan Allah tabaraka wa taala. Wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyunnahkan suatu hukum bersama kitabullah. Artinya dalam kitab Allah ada aturannya dan dalam sunnah Nabi juga ada hukumnya. Fima laysa fihi bi'aini nassu kitab, walaupun secara tekstual tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada dalam Quranul Karim, tapi secara hukum umum ada dalam Al-Quranul Karim Nabi SAW yang jelaskan. Wa kullu ma sanna Rasulullah, wa kullu ma sanna faqad alzamana Allah tiba'ah, maka semua yang Rasulullah SAW sunnahkan, baik yang ada nasnya dalam Al-Quran atau tidak ada nasnya dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT telah melazimkan kepada kita mengikutinya, mewajibkan kepada kita mengikutinya. وَجَعَلَ فِي اتِّبَائِهِ طَاعَتَهُ, dan Allah jadikan mengikut Rasul itu sebagian dari ketaatan kepada Allah, kepadanya, yakni kepada Allah tabaraka. Siapa yang tidak taat ke Rasul berarti tidak taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa fil unudi an ittiba'iha ma'siyatahu allati lam ya'dzir biha khalqan, dan berpaling atau ingkar daripada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk maksiat yang tidak boleh dilakukan dan tidak ada uzur yang Allah berikan kepada makhluknya. Diulang lagi, bahwa Allah jadikan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Allah sendiri, dan Allah jadikan bahwa tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksiat kepada Allah yang tidak bisa diterima alasan apapun oleh Allah SWT dari makhluk. Kamu kenapa tidak ikut Rasulullah? Tidak bisa terima apapun alasannya. Saya tidak ikut Rasul sebab saya punya imam sendiri. Imam saya tidak se, kan dalam bahasa kita tidak semazhab dengan Rasulullah SAW. Imam saya menyatakan begini, maka saya kan disuruh ikut imam. Siapa yang nyuruh kamu? Allah menyuruh kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan imam-imam kita semuanya wajib ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka ulama itu, mereka kan warasatul anbiya, pewarisnya nabi, berarti harus ada warisannya. Kalau dia ulama tapi tak ada tunjukkan warisannya, maka tidak bisa diterima. Mana warisan itu? Ini bukan warisan nabi, ini dari ulamanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ijtihad ulama itu dibagi oleh Nabi alaihi salat, yang namanya ijtihad ada benarnya, ada salahnya. Siapa yang tahu? Ya ulama juga. Dari mana mereka tahu? Dari a'lamul ulama, ulama yang paling alim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bilang antum kalau langsung ke Rasulullah tak pakai ulama, siapa pula yang tak pakai ulama? Kadang orang bikin fitnah, kadang-kadang oh itu orang wahabi itu langsung ke Rasulullah nih. Yang selalu bilang itu tuntun yang bilang itu, katanya Syekh bertemu Rasulullah katanya. Awak tak pernah klaim itu tuh kan? Yang sering mengklaim Syekhnya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya orang-orang itu. Ini yang bilang bahwasanya Syekh kami menceritakan bahwa Syekhnya si fulan dan si fulan pernah berdebat dalam suatu masalah hadis, yang satu bilang sahih, yang satu bilang tak sahih. Selesai solat isya dia masuk ke masjid, ke kuburan Nabi SAW. Nabi bangun dari kuburannya, lalu dia bilang, kamu yang kamu bilang itu salah, kawan kamu yang benar. Lalu dia lari mencari temannya itu. Subhanallah, dulu Abu Bakar dan Umar banyak masalah umat, masalah besar dihadapi, tidak pernah nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Tiba-tiba yang tidak tahu tercenderungannya, tiba-tiba bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal alhamdulillah tidak pernah mengklaim belajar langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita katakan adalah belajar kepada para ulama, dan ulama itu kita minta, kalau memang tuan adalah pewaris nabi, tolong tunjukkan mana warisannya. Kalau dia bisa buktikan ni warisannya, kita ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau tidak ada pada dia, kita cari ulama yang lain yang mewarisi apa yang tunjukkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Al-Qur'an dan sunnah. Tunjukkan Qur'annya, tunjukkan sunnahnya. Oh enggak, ini sunnah ini kok ayat ini bisa tafsirkan menurut ulama begini. Enggak. Ayat ini sudah ditafsirkan dulu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang sempurna. Juklak dan juknisnya sudah ada. Nah, tunjukkan mana petunjuk takdir dan yang sudah ditunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena antum sudah melaksanakan kegiatan khusus dengan ayat ini. Tapi kalau kegiatan umum silahkan. Karena yang umum dilaksanakan secara umum, yang khusus mesti punya dalil khusus. Kalau tidak, maka kita pindah ke ulama yang bisa menunjukkan warisan itu. Sama tuan-tuan, kalau ada dokter tak buka praktek, mau antum berobat ke dia? Ya enggak kan? Tapi kalau dia tunjukkan, kalau dia dokter spesialis misalnya, misalnya paru-paru, dia buka praktek ada alatnya, dan dia sudah banyak yang dengan izin Allah kemudian berobat ke badannya yang sehat. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Tapi kalau ada dokter, enggak ada prakteknya, tiba-tiba ada obat ke situ, berani? Juga demikian dengan ulama. Ulama, kalau dia hanya coba-coba, pengalaman pribadi, ya kita katakan mungkin pengalaman pribadinya benar, mungkin salah. Maka kita tanyakan kepada yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khazu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal khabar. Semua orang pasti ditolak dan ada yang diterima pendapatnya, kecuali yang di atas kuburan ini. Ya, nah, Imam Malik dulu ngajarnya kan di Raudhah Syarifah di Masjid Nabawi. Di sebelah kanannya adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masjid atau di luar masjid? Dalam atau di luar? Ada yang bilang dalam nampaknya. Kalau dalam berarti Nabi tidak boleh berbini di situ lah. Paham? Yang tak berbini tidak paham. Nabi ada istrinya tidak di situ tidak? Saya ulang dah. Nabi ada bini di situ. Ada. Berbininya tidak di situ. Ada dia berbini. Ada. Boleh berbini dalam masjid? Hah? Boleh berbini dalam masjid? Kok pada bingung nampaknya? Tanya pada orang tak berbini, mana tahu dia. Tak paham nampaknya. Biarlah tak paham, tak paham. Yang paham, paham. Yang tak, tak lah. Berbini dalam masjid tak boleh, Ustaz kan? Eh, kalau tak boleh berarti rumah Nabi bukan masjid. Berarti kuburan Nabi di kamar Aisyah. Berarti kamar Aisyah bukan bagian dari masjid. Sebab Nabi sering berbini dengan Aisyah di rumah itu. Berarti bukan masjid. Karena haram hukumnya berbini di... Tak paham juga. Ya, bahaya lah sini. Dan segitu jelasnya tak paham juga. Hampir... Dan berbini pun tak paham juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Ya, kalau ada yang bilang kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi, berarti dia perlu belajar lagi. Ya, hukuman. Hukum mandi. Bahwa Nabi sering berbini di situ. Iya. Iya. Berarti boleh berbini dalam masjid? Tak boleh. Berarti itu bukan masjid. Jelas? Kadang-kadang ada kicu-kicu orang aja. Kadang tak kicu di Nantarang gitu kan. Tuh kuburan Nabi dalam masjid katanya. Iya sih, iya. Ada pula yang mengatakan masuk ke kuburan Nabi, Nabi bangun. Tadi yang saya katakan, catat, catat baik-baik ya, bahwa ada klarifikasi dari pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bahwa sejak tahun 881 Hijriyah tidak ada lagi yang pernah masuk langsung ke kamar Aisyah tempat Nabi dikuburkan. Catat. Tuh lupa nanti dikicu orang, nanti dikicu di Nataran. Ya, kan banyak yang klaim syekhnya masuk ke kuburan Nabi lalu bercakap dengan Nabi macam kita bercakap sekarang nih. Nah, terus dia itu awak dituduh langsung belajar ke Nabi kan. Nyenya belajar ke Nabi katanya, awak enggak pernah mengklaim itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, dia katakan, maka setiap yang mengklaim seperti itu pastikan itu berdusta. Pasti itu kan itu berdusta. Sebab tercatat di daftar dekat pintu Hijr Aisyah tertulis siapa-siapa saja yang dulu masuk ke kamar itu. Dan sejak tahun 881 tidak ada lagi kecuali atas izin khusus, dan siapa yang masuk ada izin tercatat. Kalau tidak, tidak bisa. Ini kalau ada nanti jemaah haji dari Bangkinang lah, jadi Rahulah dari Bangkinang. Masuk ke kuburan Nabi agak orang tapi cuci kan, cakap dan jauh Nabi, jangan penduduk jauh cuy ya, jangan pelaku cuy ya, jangan penduduk cuy ya, ya acu pelaku guru, ni jangan tertipu dan tak kicu di nan, tarang jangan sampai tertipu. Setiap klaim seperti ini pastikan itu dusta. Catat, buat tulen terkadang duto. Tuliskan. Tahun 881 Hijriyah. Ya, tahun 881 Hijriyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini memang banyak orang subhanallah ya. Ini kalau tidak berilmu memang gampang tertipu. Mana tu PK Moka solat Jumat gitu. Awak keceniyo pula itu hebat datuk. Awak payah-payah berpuluh-puluh di Masjid Radhatul Salihin panas kan. Hanya berasir di Masjidil Haram solat. Cuman dia bangkit jam seboleh balik jam 1. Awak lu makan je lah konyang rumah. Ah, capek pulang tu. Ya, awak kan wali katanya. Awak ni nak berilmu, dia anggukkan aja bahawa dia wali. Ternyata wali. Allah musta'an, wali jembatan. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tuan-tuan, untung kini dah tahu kita masya Allah bahwa jam 11 waktu sini, di sana baru jam 7 pagi waktu syuruq masih. Jadi jam 1 waktu sini, di sana baru jam 9. 9 orang sana baru sarapan pagi, belum pergi Jumat lagi. Nanti Jumatnya baru jam 12 lewat 30 waktu sana. Di sana, di sini sudah waktu asar pula atau selesai salat asar. Jadi kalau ada yang buka moka pe Jumat, jangan cayo. Itu duto nah. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Kau muslimin dan muslimat di rumah. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Enam. Habis waktu? Hah? Ini dengan tuan-tuan ini asyik sekali. Jadi bahaya kan? Tak terasa waktu habis. Enam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Walam yaj'allahu min ittiba'i. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, afwan. Allah menyebut bahwa mengikut Nabi sama dengan taat kepadanya. Dan bahwasanya tidak mengikut Nabi sama dengan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak ada uzur bagi kita. Makanya jelas sekali pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa bila bercanggah pendapatnya dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan saya rujuk walaupun saya sudah mati. Walaupun saya sudah mati, maka tidak ada kewajiban taat mutlak kecuali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan pula berarti kita mengklaim bertemu Rasulullah langsung. Tidak. Kita semuanya melalui para ulama. Hadis-hadis itu sampai kepada kita melalui para ulama. Dan Al-Quran sendiri juga kita pelajari melalui para ulama. Dan masing-masing Allah berikan sesuai dengan porsi yang Allah inginkan untuknya. Ada yang diberikan yang sahih-sahih saja, ada yang diberikan sebagian sahih semakin batil, ada pula yang dominan batilnya daripada sahihnya. Tergantung dari sumber mana antum ambil. Kalau berani ngambil ke ainul ilmi, mata airnya, insyaallah lebih jernih daripada ngambil di muara-muara. Kalau muara itu sudah tersimpul di apa, terkumpul di situ semua. Kotoran, ranting, rumput, lumpur, semuanya terkumpul di situ. Makanya semakin ke hilir semakin keruh, semakin ke hulu semakin tidak jadi selesai kita malam ini. Sungai itu semakin ke hilir semakin jernih. Salah. Dengan ngantuk nampaknya. Semakin ke hilir semakin jernih. Semakin keruh, semakin ke hulu semakin jernih. Makanya kalau tuan-tuan, baik dari sisi tempat maupun dari sisi sumber, ambil dari Quran dan hadis itu jernih. Tapi ambil dari mazhab-mazhab, aliran-aliran di belakangnya, banyak keruhnya. Makanya antara yang keruh dengan jernih selalu harus menjauh. Apa sebab? Sebab yang jernih pun bila dekat yang keruh akan keruh. Paham tak sih? Antum kalau biasanya menghindar. Ini pakaiannya lodah. Tau lodah? Ledah. Tak jauh juga? Kotor, taib. Ini pakaiannya bersih. Yang menghindar biasanya berpakaian kotor, yang berpakaian bersih. Serius nih? Selalu yang menghindar yang berpakaian bersih. Maka wajarlah dalam menuntut ilmu pun yang biasa menuntut yang bersih menghindari yang kotor-kotor. Orang yang biasa makan yang halal pasti menghindari yang haram, betul? Tapi yang biasa makan yang haram tidak menghindar dari yang halal. Yang haram saya makan, apalagi yang halal katanya. Jelas? Makanya selektivitas orang yang berilmu jernih lebih tinggi daripada orang yang berilmu ilmu keruh. Makanya kalau ada yang bilang antum selektif sekali cari guru, ya memang saya suka yang jernih. Yang jernih. Saya suka yang jernih memang. Kalau antum biasa yang keruh-keruh, antum menghindar dari yang jernih kan tidak mungkin. Yang jernih antum ambil juga. Yang keruh tidak masalah, saya sudah biasa. Jelas? Makanya selektifnya orang menuntut ilmu itu selalu dari yang biasa dengan yang astagfirullahalazim, yang jernih-jernih. Kalau yang biasa yang keruh-keruh, yang jernih dapat diambilnya juga. Yang keruh dah ada biasa pula. Tapi kalau orang yang biasa jernih, kalau nampak dikit keruh, enggak mau dia. Jelas? Jelas itu? Makanya antum menghindar dari yang keruh biasa itu. Karena ini ada kotorannya, ini ada syubhatnya, ini insyaallah walaupun ada salahnya tapi bukan karena syubhat. Karena sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, yang berada di jalur yang benar, masih ingat? Saya ulang lagi. Yang berada di jalur yang benar tidak selamanya Hah? Tidak selamanya atau tidak selalu? Hah? Ulang lah, lupa gaji lambu nampaknya. Baik. Orang yang berada di jalur yang benar, bisa tidak salah? Bisa salah? Bisa salah? Bisa salah? Bisa. Tetapi tidak melanggar aturan. Jelas? Misalnya, orang berada di jalan tol, lapang, tapi mungkin dia masuk di jalur lambat. Padahal jalannya kencang, tertabrak orang. Orang kan jalur, kalau tiga jalur, jalur ini lari 60 paling cepat kan? Ini 80 paling cepat. Ini 120 paling cepat. Antum ambil 120 di jalur kiri, tertabrak orang. Jelas? Akan banyak juga kita yang macam itu. Baru ngaji 2 hari, sudah menyalahkan Ustaz. Kayak gitu? Rupanya Ustaz Dasman itu ya tidak sunnah orangnya, kenapa? Berkawan sama Ahmad katanya, berkawan sama Ahmad. Padahal Ustaz yang diikutinya berkawan sama lebih macam lagi, Allah musta'an. Jadi ini yang masalah, yaitu baru ngaji 2 hari sudah jadi imam tertinggi yang bisa yang bisa mengeluarkan ini, memasukkan ini ke dalam manhaj. Ini kekeliruan. Jelas? Jelas loh. Ya, makanya datang kadang-kadang anekdot yang dibuat orang. Rabu ngaji, Kamis panjangkan kumis, panjangkan jenggot, Jumat potong celana, Sabtu berfatwa. Ini gara-gara yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat. Yang benar adalah ya, hari Rabu kita ngaji dengan Imam Syafi'i, Kamis ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i berjenggot. Berjenggot? Nah, panjangkan jenggot hari Kamis. Baik, Sabtu Jumat Imam Syafi'i isbal apa tidak isbal? Tidak isbal. Potong celana hari Jumat. Sabtu berdakwah. Bukan berfatwa, berdakwah. Syekh, saya kemarin Rabu ngaji. Saya dapat 2 ilmu, kata Imam Syafi'i, kalau jelas sunnah Nabi, jangan ditinggalkan. Rugi meninggalkan. Di antara sunnahnya, potong kain di atas mata kaki. Kemudian jenggot harus dipanjangkan. Alhamdulillah, ini namanya dakwah, bukan fatwa. Berarti saya enggak. Kalau saya enggak tahu itu dong. Itu bukan urusan saya. Yang saya tahu, Nabi menyuruh kita berjenggot, menyuruh kita memanjangkan celana, meninggikan pakaian kita di atas mata kaki. Soal orang tak berjenggot itu fasik, saya enggak tahu, mohon maaf, itu belum sampai ilmu saya. Ya, soal orang yang isbal itu masuk neraka, saya tidak berani masukkan orang dalam neraka. Tapi memang ancamannya begitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja tidak masuk neraka, karena mereka mungkin berijtihad di situ. Berijtihad. Ya, kalau salah dia ahli ijtihad, maka dia dapat 1 pahala. Tapi kalau tidak ahli, dapat bala. Nah, dapat bala. Jelas? Jadi jangan berfatwa dulu lah. Bakal seluruh yang isbal masuk neraka, antum bahaya. Nanti antum ini masukkan Allah dalam neraka nanti. Seluruh yang tidak berjenggot berarti orang fasik semuanya, antum nanti bahaya. Dan ini terjadi di fase-fase awal dakwah ini. Betul kan? Iya. Nah, makanya sedikit ngaji. Tadi masalahnya tadi, guru kadang-kadang karena sayang diberikannya jurus pamungkas. Nah, itu masalahnya, akhirnya salah beri. Ini rasa-rasanya udah bagus jurusnya, padahal masuk dasar masih ban putih lagi. Masih ban putih. Orang jurus pemungkas itu sudah dan 5 kadang baru dikasih jurus pemungkas. Ini enggak baru ban putih sudah diberi hajar-hajar dan sebagainya. Akhirnya salah hajar dia, Allah musta'an. Jelas ya? Jadi yang benar, di jalur benar bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itulah kelemahan manusia. Itulah kelemahan manusia. Kadang nak kencang, kadang nak injak rem, terinjak gas. Iya kan? Nah, lampu merah gitu, remnya dia. Pas diinjak, terinjak gas. Saya pernah ngajar beberapa orang ustaz naik mobil di Madinah. Iya. Saya bilang, "Cucu, lampu merah. Tekan apa? Tekan rem." Dia kan masih apa kan? Tekan gas. Depan ada polisi. Untung polisi sedang memeriksa orang. Kalau enggak tangkap saya dan dia sekali. Jadi kaum muslimin dan musliman. Jadi untung beberapa kali ada lagi ngajar dokter juga sih. Ya orang Indonesia. Pas apa? Subuh-subuh kan mengajar. Jalan di jalannya benar. Tiba-tiba orang melintas tiba-tiba ada orang melintas dari masjid kan, pulang dari masjid. Saya bilang, "Awas, ada orang melintas." Tekan gas, tekan mau menekan rem, tekan gas. Kasih koke lah orang tu lari. Tapi sih koke. Iya, awalnya dia berjalan biasa, akhirnya melihat mobil tambah kencang. Harusnya tekan rem tapi tekan gas. Nah, ini kan biasa terjadi apalagi bagi pendatang baru, para yang baru berlatih. Oleh sebab itu yang masih berlatih mesti berhati-hati ekstra. Dan yang melatih juga jangan salah dalam berikan jurus. Iya. Mau belajar naik mobil sehari, mau ke jalan tol langsung kan? Nah, itu bahaya. Lari 120. Alhamdulillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam adalah harga saya bilang harga hidup, enggak harga mati. Harga hidup yang menghidupkan. Allah musta'an. Wa lam yaj'alhu min ittiba'i sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhrajan. Tidak ada jalan keluar untuk meninggalkan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi utama dalam ilmu ini. Lima wasabtu wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ya, karena apa yang aku sebutkan tadi bahwa Rasul mengikut Allah, Rasul wajib taat kepada Allah, Rasul telah menyampaikan berita Allah, Rasul membawa petunjuk kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan wajib kita untuk mengikutinya, karena mengikutinya sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sama-sama didakwahkan oleh seluruh kaum muslimin, insyaallah persaudaraan, persatuan, kesatuan, kebersamaan itu akan terjalin. Tapi mudah-mudahan semakin lama semakin mengkristal ini, semangat ini, seperti kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang awalnya baik, yaitu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan pemikiran barat dan timur, bukan pemikiran utara dan selatan, bukan dengan budaya lokal dan tempatan, tetapi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman sepenuhnya dengan apa yang datang dari Allah dan mengikut dengan sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan sebutkan lagi dalil tentang itu, dan tetapi karena waktu yang membatasi, insyaallah kita bertemu lagi pekan pertama bulan depan. Jadi bukan pekan depan, pekan pertama bulan hadapan, insyaallah taala. Sampai jumpa kembali, semoga antum tidak lupa lagi. Jadi ingat tadi itu ya, tidak lupa lagi. Demikian, terima kasih. Saya kira sangat jelas. Ya, sangat jelas kan? Maka oleh sebab itu tak ada pertanyaan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Antum sedih tidak ada pertanyaan? Tanyalah tak apa. Ada yang boleh tanya kan? Nah, silakan. Hah? Apa? Cara mengkreditkan orang tidak boleh sih. Itu tanya Lexington. Antum tanya bagaimana kreditnya? Tanya saya bukan tukang kredit. Saya paham maksud antum, mungkin mana yang dibolehkan, mana yang tidak, itu ya. Jadi wallahu taala alam, ada kredit yang dibolehkan, ada yang tidak. Ada yang disepakati bolehnya, ada yang diperselisihkan. Untuk lebih jelas tanya ahlinya nanti. Saya hanya secara hukum umum saja. Satu, sepakat mengatakan boleh bila seandainya ditentukan akadnya dari awal. Ya, kalau antum bilang kalau kredit sekian, kemudian kalau kontan sekian, iyalah saya terima, tapi tidak ditentukan mana yang diterimanya, itu tidak sah. Antum harus tentukan saya dengan harga kredit. Dah, saya beli dengan dia sendiri tadi saya. Taib dengan kredit misalnya, atau saya beli dengan harga kontan. Itu harus selesai. Ini yang dibolehkan. Yang kedua, bahwasanya mesti ansuran pertama dengan ansuran terakhir sama. Dengan makna tanpa deposit, tanpa DP. Ini setahu saya disepakati bolehnya. Misalnya ini air dengan harga kontan, nggak tahu juga harga airnya 4.000, taib. Saya utang saat sebulan, ya, dengan angsuran setiap pekan dengan harga 6.000. Jelas? Kalau kontan tadi 4.000, kalau apa? Kalau ansur 6.000. Lalu antum bilang saya terima Ustaz harga kontan 4.000. Bayar langsung selesai. Itu jual beli sah. Atau saya tentukan saya bayar apa, bayar secara kredit selama 4 pekan. Sepekannya 1.500 tanpa DP. Insyaallah ini sah tanpa setahu-setahu tak ada khilafnya. Ini sah. Artinya tanpa DP. Harus sama dari angsuran pertama sampai akhir. Sedangkan yang sering terjadi kan adalah pakai DP. Okay? DP. Kalau pakai DP terjadi khilaf. Sebagian ulama kontemporer membolehkan karena hari ini hampir tidak bisa ditinggalkan. Hampir tidak bisa ditinggalkan. Maka mereka membolehkannya, tapi juga dengan catatan-catatan. Satu, tidak ada riba di dalamnya, dan tidak ada unsur pertipuan dan ada syarat-syarat yang lain, dan tidak ada kezaliman di dalamnya, dan tidak ada penalti. Tidak ada penalti, dan tidak ada penarikan kecuali diganti uang yang sudah disetorkan. Kalau itu boleh dilakukan, silakan. Tapi kalau ada riba di dalamnya, haram. Kalau ada denda yang ditentukan dari awal, haram. Jelas? Kalau ada unsur tipuan di dalamnya, haram. Kalau ada barang yang tak boleh diperdagangkan, haram. Jelas? Oleh sebab itu, yang selamat tadi, yang pertama tadi. Tapi kalau seandainya aku untuk yang kedua, model yang kedua, yaitu pakai DP, atau ikut pendapat sebagian ulama, insyaallah mudah-mudahan tidak apa. Tapi saya sampai hari ini masih menjauhi akad ini. Alhamdulillah belum ada saya pakai akad yang kredit yang pakai DP. Utang sudah banyak. Ya, kalau ngutang banyak, alhamdulillah. Saya lebih senang berhutang bukan berkredit. Makanya termasuk kartu kredit saya tidak punya, tapi kartu debit ada. Ya kalau ada isinya saya debit, kalau tidak tawasoh, apa namanya? Telan ludah aja ke dalam, wah Cina nengok tapi tak dapat beli. Ah, gitu aja cerita. Kan lebih enak begitu daripada nanti begini kepala di atas jam 2 malam belum juga tidur mikirkan utang kan. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jelas ya? Kalau nak lebih panjang tanya ke ahlinya aja, ke saya lagi. Nah. Dah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz, apakah manusia bisa masuk ke alam jin? Ngapain masuk-masuk ke alam jin? Hah? Mau ngapain masuk ke alam jin? Saya tidak tahu, tidak pernah tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya. Nah, karena ana pernah mendengar ada manusia yang dicuri bunian setelah 3 hari baru dipulangkan ke dalam ke alam manusia. Apakah ini benar? Ah, kalau itu bisa saja. Syaitan itu mengelabui kita, jin mengelabui kita. Jadi digambarkannya kita dalam keadaan yang tidak seperti kita. Kalau itu maksudnya ada memang. Ada orang yang dicuri oleh jin, sejenis jin, lalu digambarkan dia berada di tempat yang indah. padan di dalam rumpun bambu kadang, Allah musta'an, kadang dalam rumpun pandan. Ya itu ada. Tapi gimana caranya? Semoga saya tidak pernah mencoba. Ya, itu tanya sama jinnya. Berarti dia bukan dia yang masuk ke alam jin, tapi jinnya yang membawa dia masuk. Atau jin bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Allah musta'an. Oleh sebab itu banyak-banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.